sahabatmu mungkin pernah bercerita tentang gelapnya hidupku. Dan bila kau percaya mereka, ku harap kau memilahnya. Sahabatku mungkin pernah bercerita tentang terangnya hidupku. Dan bila kau tetap tak percaya, biarkan aku membuktikannya. Aku tak seperti yang kau bayangkan. Aku tak seperti yang kau bayangkan. Aku tak seperti yang kau bayangkan. Aku tak seperti bercerita tentang gelapnya hidupku. Dan bila kau tetap tak percaya, biarkan aku membuktikannya. Aku tak seperti yang kau bayangkan. Aku tak seperti yang kau bayangkan. Aku tak seperti yang kau bayangkan. Aku tak seperti kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan, kau bayangkan. Aku tak seperti, aku tak seperti kau bayangkan, kau.